Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ma yukhat minal hadith. Apa yang diambil dari hadith? Ayat hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an jibayatil zakah. Isafanna minhu fawaid jammah, masyaAllah. Minha masyru'iyyatu ba'atil imam as-su'ata li jibayati zakah. Faedah pertama, disyariatkannya seorang imam penguasa mengutus atau menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengambil zakat. Amalan biqaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah. Kalau disuruh diambil berarti zakat yang wajib. Berarti sedekah di situ sedekah yang wajib yaitu zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wal amr liman? Na'am. Al-awwal al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ba'dahu alaihi salatu wassalam liman yamlik aw liman yamsikul amr. Aw liman lahu al-amr. Siapa yang memegang urusan? Wa huwa al-imam. Barakallahu fikum. Idan awalan aw faidatul ula al-faidatul ula masyru'iyyatu ba'thil imam as-su'ata li jibayatiz zakah. Disyariatkannya seorang imam mengutus atau menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengambil zakat. Tsaniyan, yang kedua. Jawazu syakwa man imtana'a minaz zakah ila man yujbiruhu ala ada'iha. Yang kedua, bolehnya mengadukan. Istafana min hadal hadith, kita dapatkan dari hadith ini, bolehnya mengadukan siapa yang tidak mau bayar zakat. Man imtana'a minal zakati ila man yujbiruhu ala ada'iha, kepada orang yang bisa memaksa untuk bayar zakat. Jadi zakat yang wajib itu diambil dengan paksa kalau mereka menolak. Bahkan Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat, dan disebutnya dengan Harbur Rijjah, perang Rijjah, karena memang mereka yang juhud atau jahadu wujub zakat, siapa yang menentang wajibnya zakat kufur. Maka imma membayar, imma kami akan perangi kalian sebagai orang yang menentang zakat. Wa mithluhu fi syakwa kullu mumtani'in 'anil wajib aw fa'ilin muharram. Dan yang sepertinya atau yang sama dengannya, maksudnya sama dengan orang yang tidak mau bayar zakat. Sama dengan orang yang tidak mau bayar zakat dilaporkan pada Nabi, ya Rasulullah, mana'a fulan wa fulan wa fulan anil zakah. Sama dengan itu semua dosa boleh diadukan kepada penguasa muslim atau kepada man yujbiruhu. Kalimat man am, siapapun yang bisa menyuruhnya lebih tegas atau siapa yang bisa memaksanya. Maka bisa kepada penguasa, bisa kepada orang yang berwenang di tempat tersebut. Kalau di pondok pesantren berarti kepada gurunya. Dilarang tetap berbuat maksiat, laporkan kepada gurunya supaya gurunya bisa memaksa anak itu meninggalkan kejelekannya. Atau kalau terjadi pada guru-gurunya, laporkan pada mudirnya agar bisa menindak orang tersebut yang ternyata kurang layak untuk jadi seorang guru ila akhirnya. Maka boleh melaporkan satu pelanggaran-pelanggaran walaupun itu bukan zakat. Berarti ini faedahnya faedah ammah, faedah ammah. Pertama faedah khasah, mahuwa amahiyah. Faedah khasah, bolehnya melaporkan orang yang tidak mau bayar zakat pada penguasa yang lebih tinggi. Kalau itu di daerah, tapi tidak bisa diselesaikan, sampaikan kepada yang lebih tinggi. Ila akhir. Adapun faedah ammah pada semua dosa. Wa mithluhu fi syakwa, dan juga boleh atau sama dengan yang tadi dalam masalah pengaduan. Kullu mumtani'in 'anil wajib. Semua orang yang tidak mau mengerjakan kewajiban. Aw fa'ilin muharram, atau seseorang yang melakukan hal yang haram. Barakallahu fikum, dan ini bukan aib. Justru ini perkara baik. Apa itu maksudnya? Yadkhul fi bab inkarul munkar, masuk dalam bab pengingkaran kemunkaran. Kalau tidak mampu mengingkarinya, maka sampaikan kepada yang lebih mampu, yang lebih tinggi, supaya bisa mengingkari kemunkaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apa kalian sebut orang yang seperti ini? Melihat ada yang tidak mengerjakan kewajiban, Ustaz, si fulan tidak mengerjakan kewajiban. Ada yang melakukan keharaman, Ustaz, si fulan melakukan keharaman. Mada indakum yuqal adar rajul. Watulan ya. Hah? Barakallahu fikum. Ini perkara yang baik. Perkara yang baik. Dengan tujuan yang ikhlas untuk memperbaiki saudaranya. Kalau dia bisa memperbaikinya sendiri, wabihi wa ni'mah. Itu lebih bagus. Mengapa? Tertutup aib orang ini dan ustaznya tidak tahu, yang lain juga tidak tahu. Jangan kamu, enggak boleh seperti ini. Saya ingatkan kamu. Ini mumpung enggak ada yang lihat kecuali saya. Diingatkan, selesai. Kalau dia yang tafek bin nasihah, walhamdulillah. Kalau tidak, ya terpaksa disampaikan kepada yang lebih tinggi. Enam, diharamkan ghibah illa fi sittatin. Diharamkan ghibah kecuali pada enam perkara. Di samping pengenalan dengan ciri khasnya dan sebagainya, juga termasuk yang dikecualikan adalah melaporkannya kepada yang berwenang agar bisa mengingkari kemunkaran tersebut. Barakallahu fikum. Salisan. Awil faidah as-salisah. Qubhu man jahada ni'matallahi alaihi syar'an wa aqlan. Faidah ketiga, jeleknya orang yang menentang kenikmatan Allah atasnya. Syara'an wa aqlan. Jeleknya secara syara'an wa aqlan. Syara'an la ghubar alaih. Syara'an la ghubar, enggak ada debu padanya, artinya jelas sekali. Itu wadhih. Jelas dilarang menentang satu perkara kenikmatan dan tidak disyukuri, jelas terlarang. Tapi aqlan. Hah? Mana dalil aqlinya? Apa yang diucapkan Rasulullah SAW tadi itu mengingatkan bahwa itu secara akal pun jelek. Amr bin Jamil dikatakan, karena dia tadinya miskin, kemudian dikasih kaya oleh Allah. Jadi hanya menentang zakat. Diajak berpikir. Oh berarti orang ini keterlaluan sekali. Allah yang ngasih, tapi disuruh sedekah, enggak mau. Taib. Ini aqlan. Rasulullah SAW mengajar kita untuk berpikir dengan benar. Harusnya, kalau seorang yang tadinya kana fakiran fa'agnahullah, mada yajib alaih aqlan? An yashkur lillah wa an yahmaduhu wa ya'buduhu. Kama qala ta'ala li ali Dawud, i'malu ala Dawuda syukran. Beramallah dengan amalan saleh wahai keluarga Daud, syukran, sebagai tanda syukur. Baik. Walhamdulillah. Berarti syara'an wa aqlan qabih. Menentang kenikmatan Allah, tidak mensyukuri nikmat, itu jelek sekali syara'an wa aqlan. Rabi'an. Awil fa'idatir rabi'ah annal asya'al mawqufa fi sabilillah. Awil mu'addah lil isti'mal. Laisa fiha zakah وَذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ عُدْرَهُ فِي مَنْعِ زَكَتِهُ وَجَعْلُهَا وَقْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية. Faedah keempat, perkara-perkara yang sudah diwakafkan. 3.000 meter atau 4.000 meter persegi, Masya Allah. Sudah ada bangunan-bangunan bertingkat. Ini sudah lebih dari nisab ini. Keluarkan zakatnya. Innaka tadlimu khalidan. Innakum tadlimuna khalidan. Kalian mendolimi Khalid. Ini semua wakaf lillah. Ini semua bangunan semua ini. Wakaf lillah. Bagaimana mungkin dikeluarkan zakatnya lagi? Barakallahu fikum. Maka apa yang sudah mauqufah, yang sudah diwakafkan fi sabilillah, awil mu'addah lil isti'mal, atau dipersiapkan untuk dipakai, laisa fiha zakah, yang tidak ada padanya, maka tidak ada padanya zakat. Wadhalika ala anna udrahu fi man'i zakah huwa ja'luha waqfan. Karena yang demikian karena bahwa udurnya beliau dalam man'i zakah, tidak mau bayar zakat, huwa ja'luha waqfan fi sabilillah. Karena beliau telah menjadikan semua tadi, hartanya tadi sebagai wakaf fi sabilillah. Aw ala ma'nan annahu ja'alaha mu'adda lil isti'mal wal qinya, atau secara makna yakni yang sama dengan itu adalah telah dijadikannya, yang tulisannya jahilaha itu kelihatannya salah cetak, annahu ja'alaha mu'adda lil isti'mal wal qinya. Jadi imma diwakafkan atau dipersiapkan untuk fi sabilillah atau untuk dipakai. Loh kenapa untuk dipakai disamakan dengan itu? Kan ini bukan wakaf, tetapi dia lil isti'mal, untuk perabot sehari-hari, untuk kegunaan sehari-hari. Berarti tidak memiliki sifat nama. Maka disamakan dengan apa yang tadi diwakafkan atau apa yang dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah, sama hukumnya tidak terkena zakat. Karena itu lil isti'mal wal qinya. Berarti isti'malnya mencakup dua makna tadi. Isti'mal fi sabilillah atau isti'mal li nafsihi. Apakah dipergunakan untuk fi sabilillah atau dipergunakan untuk pribadinya, tetap tidak terkena zakat. Barakallahu fikum. Al-khamis, al-khamisah. Jawazu ja'l asya' Mengapa? Karena sudah ada pelamlam. Berarti tidak mamnu' minas sharaf. Asya' kan mamnu' minas sharaf dia. الالف والهمزه. طيب قال setelah ada alif dan lam maka sudah jauh dari keserupaannya dengan huruf, maka tidak lagi terhalang dari sharaf. Ammal i'tidar jawazu ja'lil asya'i waqfan lillahi ta'ala wa fi sabilihi. Yang kelima, bolehnya menjadikan sesuatu sebagai wakaf lillahi ta'ala wa fi sabilillahi ta'ala. Bolehnya menjadikan sesuatu wakaf. Baik, apa wakaf? Diberikan untuk kepentingan fi sabilillah, tapi bukan zatnya, tetapi manfaatnya. Jadi wakaf adalah memberikan manfaat dari sesuatu yang bisa terpakai manfaatnya terus-menerus, maka itu adalah wakaf. Sehingga kalau bisa dimanfaatkan tapi sekejap habis, itu bukan wakaf. Misalnya saya wakaf roti atau karung, ambil semua fisabilillah, itu bukan wakaf. Mengapa? Dimakan santri-santri habis. Itu bukan wakaf. Wakaf itu yang diberikan adalah faedahnya, dan barangnya, zatnya adalah yang terus bisa dipakai terus-menerus. Barangnya tidak habis. Seperti menggalikan sumur, dan sumurnya dipakai untuk kaum muslimin terus-menerus. Itu wakaf. Atau kebun al-musmirah yang berbuah atau menghasilkan tiap tahunnya dalam keadaan tidak perlu mengurus, karena itu adalah tak ada hujan, atau pohon yang modelnya bukan seperti padi, tapi pohon misalnya kebun mangga, kebun apa itu yang di luar Jawa banyak, kelapa sawit, itu kamu diamkan saja terus berkembang biak dan menghasilkan. Maka bisa dikatakan kebun ini semua wakaf lillah, hasilnya untuk kaum muslimin. Atau membangun hotel bertingkat di dekat haram, Tower Zamzam. Kata yang membangunnya, yaitu penguasanya, rajanya berkata, ini semua hasilnya untuk Masjidil Haram, untuk pengurusan dan pengelolaan Masjidil Haram. Itu juga wakaf. Baik. Kembali kepada kitab. Berarti faedah kelima, boleh menjadikan sesuatu wakfan lillah. Saya punya kuda, baju besi, pedang, apalagi segala macam, mighfar untuk pakai di kepala. Kemudian kamu katakan, ini semua aku wakafkan fisabilillah. Aku pakai hanya untuk fisabilillah. Ini juga wakaf namanya. Tayib, kembali kepada kitab. As-sadisah. Yang keenam. Amal iktidar anil Abbas. Tadi yang kelima, saya ringkaskan saja makna wakafnya, karena akan ada bab sendiri insyaAllah tentang wakaf. Barakallahu fikum. Amal iktidar anil Abbas fayahtamil ifadatu jawazi ta'jilil zakah. Wayahtamil ifadatu jawazi tahammulil zakah amman wajabat alaih. Adapun tentang udurnya Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, faedahnya kita dapatkan dua, atau lebih tepatnya faedahnya dua kemungkinan, sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya. Alasan beliau melarang atau alasan beliau tidak memberikan zakat, juga dua pendapat. Maka faedahnya juga dua. Kalau tidak membayarkan zakat karena Rasulullah SAW yang menggantikan, Rasulullah yang membayarkan, alayya wa mithlahu, atasku dan yang serupa dengannya, aku akan kasih dobel. Berarti faedahnya apa? Bolehnya dibayarkan oleh orang lain. Bolehnya zakat dibayarkan oleh orang lain. Oh, adapun si fulan, aku yang akan bayarkan zakatkan. Berapa? Sekian, aku bayar, bahkan aku tambah. Dua kali lipat. Itu boleh. Kalau ternyata alasan Rasulullah SAW atau alasan Abbas tidak membayar zakat itu adalah karena sudah dibayarkan dulu tahun lalu dengan langsung dua kali lipat untuk dua tahun, berarti bedanya apa? Bolehnya menyegerakan bayar zakat setahun sebelumnya. Ini zakat saya, dan ini zakat saya untuk tahun depan. Itu boleh. Tergantung mana yang rajih dari udurnya Abbas ibn Abdul Muttalib ketika tidak membayar zakat. Apakah udurnya karena sudah dibayar duluan, berarti faedahnya boleh didahulukan. Atau udurnya adalah diwakili oleh Nabi, maka berarti faedahnya bolehnya membayarkan zakat orang lain, atau bolehnya menanggung zakat orang lain. Ala kulli hal, ringkasnya apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Basam di sini. Qala rahimahullah, amma al-i'tidar 'anil 'Abbas. amma al-i'tidaru 'anil 'abbas fa yastamil ifadatu jawazi ta'jiliz zakah. Pertama, memungkinkan ada faedah bolehnya menyegerakan zakat. Ala qauli man qala, atas pendapat yang berkata, kalau itu sudah dibayar tahun lalu, dua kali lipat. Berarti apa? Jawazu ta'jili zakat. Bolehnya menyegerakan zakat di tahun sebelumnya. Wa yahtamil ifadatu jawazi tahammuli zakat amman wajabat alaih. Tetapi wa yahtamil, memungkinkan juga faedah yang kedua. Apa itu? Naam, Nabi memikulnya. Kata Nabi alaiya, atasku. Amma Abbas. Ayat hadis. Naam. Fahiya alaiya. Fahiya alaiya. Wa mithluha. Berarti bolehnya memikul zakat orang lain sebagaimana Nabi memikul zakatnya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Boleh kan walaupun tanpa penutupan? Salawat yang lengkap. Wa yab'ud an yamna' al-Abbas az-zakah li ghairi 'udhrin. Yab'ud artinya tidak mungkin, jauh. Wa yab'ud, tidak mungkin. Abbas menolak zakat li ghairi 'udhrin. Inilah husnudzan kita kepada Syekh Abdullah Al-Bassam. Tidak mungkin Abbas radhiyallahu taala anhu menolak zakat tanpa ada udzur yang syar'i. Tidak mungkin. Maka kalimat tadi di dalam syarah qila ditambah wa yuqal begitu. Ada yang berkata, desas-desus kalau tiga orang ini melarang atau tidak mau bayar zakat. Tidak mungkin. Pasti akan ada udzur yang syar'i, yang berarti bukan menolak zakat. Ternyata sudah dibayar sebelumnya, atau ternyata sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ketujuh, ta'zimul 'am. Faedah ketujuh, kewajiban memuliakan 'am. Limadha? Karena al-am sinu abi. Ta'zimul am wa kabiru haqqihi, dan besarnya hak ammi. Liannahu manzilatul ab, karena itu kedudukannya sama dengan ibu. Sama dengan ab. Kepengaruh dengan bahasa Arabnya. Al-abu. Nah. Ta'zimul 'am wa kabiru haqqihi li'annahu bimanzilatil ab, karena dia kedudukannya sama dengan bapaknya, karena itu saudara bapaknya, setingkat dengan bapaknya, dan dari sumber yang sama, artinya dari jid yang sama, maka itu adalah sinu abihi, sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan pamannya Abbas dan menyatakan alayya wa mithlahu. Nakhtafi bihadal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا.